walasan saiki sudah merkiani ison kepincut wong liyo han son calok riko ojo cilik ati muka piain riko cepat oleh kianti.